saya ada masalah dengan Angry Bird saya. Bukan saya lah, dia lah tanya ni. Iaitu selalu keluar cecair putih. Saya ingat air mazi dan tak perlu mandi. Masalah saya ialah air itu selalu keluar ketika saya nak solat, menyebabkan saya ragu-ragu dalam solat. Baik. Air yang keluar yang tidak disertai dengan syahwat bukan air mazi, itu air wadi. Yang ada rasa keinginan itu adalah air mazi. Yang najis tidak menyebabkan hadas, hanya menyebabkan akan wuduk. Tapi kalau terpancar-pancar dengan penghujung atau klimaks bagi nafsu syahwat, maka dipanggil sebagai air mani. Nak bezanya, tengok dulu. Nah, kalau mani, warnanya keruh. Kalau warnanya jernih, mazi. Tapi kalau nya warna perkak, biasanya air wadi, tanpa syahwat. Air wadi ni tak ramai orang yang keluar. Jarang-jarang orang keluar saja. Iaitu ketika dia kecil, ada sedikit. Nah, dalam keadaan biasa, tak keluar. Orang ni sudah jadi istihadah madi. Air wadi dia macam istihadah. Biasa orang tak keluar istihadah, setengah perempuan keluar. Setengah orang tak keluar air wadi, jarang-jarang. Dia keluar sama nitik. Nah, maka dibalakan dengan wadi. Hukumnya, kalau dia ada masa untuk semayang, maka dia semayang dalam masa tidak keluar. Tapi kalau sentiasa keluar, daim, sentiasa, maka dia hukumnya sama dengan istihadah. Dia wajib kena basuh. Bila masuk waktu, basuh dan letak plaster. Ambil plaster, buat gini, kat Angry Bird. Senang saja. Atau ambil kapas, buh gitu. Faham tak? Lain ni ada kapas jual, hak lekat tu, tak payah ikat. Nah, kapas tu dia ada gang sini, pak lekat gitu. Dibolehkan. Kalau tak ada kapas tu, bubuh hak gini. Nah, bubuh tik sikit, jangan ikat dengan dawah. Faham tak? Jadi, ambil wuduk dan terus semayang. Bila semayang, masih keluar, dimaafkan pada syarak. Orang yang daimul hadas.